Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media. Yang kedua, kalau kita ingin dakwah dengan sosmed kita, kalau kita dapat artikel, baca dulu, ini penting, baca. Mas, aku masih belum paham dengan artikel yang antum kirim, artikel yang mana ya? Itu yang tentang khusyuk, tunggu aku baca dulu. Dia belum baca, udah main sebar sana, sebar sini, sebar situ. Baca, kalau ada salah Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Jadi sebelum kita share, baca dulu. Jangan share-share saja, baca. Dan yang ketiga, ketika kita ingin berdakwah di sosmed, ilmu itu sebelum kita dakwahi, berusaha kita amalkan. Jangan hanya copy paste, tapi gak pernah dibaca dan gak pernah diamalkan. Ya gitu-gitu aja, kirim sana, kirim sini. Karena kebanyakan grup akhirnya bingung sendiri, gak sempat baca, dan akhirnya gak pernah diamalkan. Atamurunan nasa bil birri. Apakah kalian mengajarkan manusia berbuat baik? Buatan sauna anfusakum antum tatrunal kitab. Tapi kalian lupa diri-diri kalian. Padahal kalian udah baca Al-Quranul Karim. Afala ta'kilun. Kenapa Anda gak berpikir, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Oleh karena itu sekalian baca dulu buat kita. Dan amalkan untuk kita, baru kita berusaha share ke orang lain. Lalu, tidak semua artikel bagus kita share. Ingat fikih dakwah. Jangan langsung copy paste atau copy paste. Maksudnya gini loh. Kita punya grup teman-teman SMA, semuanya pegawai bank. Artikel pertama haramnya riba. Sabar. Dakwah Nabi pertama kali emangnya tentang riba? Enggak kan. Tentang tauhid. Tentang la ilaha illallah. Gak bisa, katanya Anda mau dakwah. Gak semuanya di-share. Makanya kalau mau share, saran saya minta bimbingan dari ahli ilmu. Ini boleh di-share gak? Tanya dulu, artikel antum bagus, kira-kira cocok gak kalau saya share di grup keluarga? Jadi tidak semua di-share. Harus pastikan ini artikel cocok apa enggak, artikel ini tepat apa tidak. Yang berikutnya juga, hati-hati riya terselubung. Ini penting. Khususnya dari sisi selfie dan narsis. Hati-hati. Karena selfie dalam urusan dunia akan menggiring kita untuk selfie dalam ibadah. Dan itu real, terbukti. Orang yang terbiasa selfie, ketika misalnya ke Paris, ke Dubai, ke Kuala Lumpur, maka mereka akan selfie di depan Ka'bah. Orang yang hobi taruh status, begitu landing di Madinah, Madinah 6IM. Biar Anda semua, biar yang lain tahu Anda sedang di Madinah sekarang. Buat apa kita posting? Ini bisa jadi riya terselubung, sum'ah terselubung. Hati-hati dalam masalah ini. Lalu kalau kita lagi jalan di Masjidil Haram, ada orang minta tolong kita fotokan dia lagi selfie. Lalu biasanya gaya selfie-nya gimana? Diangkat tangan. Lalu belakangnya Ka'bah. Kan kebalik. Harusnya kan doa hadap Ka'bah. Nah, kalau mau doa tuh hadap Ka'bah, jangan ngebelakangin Ka'bah. Bayangkan orang sa'i masih sempet-sempet selfie di Marwah. Masih sempet-sempet selfie di Sofa. La haula wala quwata illa billah. Ini penyakit. Karena Islam tidak mengajak kita terpukau dengan diri kita. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard. Akhirat, surga Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak ingin show off di dunia, tidak ingin tampil di dunia. Silakan baca buku tafsirnya. Sebagian contoh yang dibawakan para ulama, barang siapa yang pakai sendal dan dia berharap dan dia punya motif sendalnya lebih bagus daripada orang lain, maka dia terancam tidak masuk surga. Ini budaya merusak. Saya ingatkan, Ibnul Qayyim mengatakan bahwa ain bisa terjadi tanpa melihat secara langsung. Artinya kalau kita gampang-gampang bermudah-mudahan pasang foto kita di sosmed, khawatir ada orang hasad dengan punya ain melihat foto kita dan kita terkena. Ibnul Qayyim menjelaskan itu dalam Zadul Ma'ad. Hati-hati dalam posting foto kita, foto suami kita, foto istri kita, lalu foto anak-anak kita. Tapi kan kalau gitu, kalau lagi normal juga kita bisa kena. Iya, tapi kan yang jadi masalah saat kita posting, itu jelas tujuannya bukan ibadah. Itu tujuannya bukan amal soleh. Itu ingin tampil. Dan ingin tampil diridhoi apa tidak oleh Allah? Tidak diridhoi. Maka semakin besar potensi kita kena ain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, yang berikutnya. Pikirkan dulu sebelum kita memposting aktivitas-aktivitas kita. Simak baik-baik sabda Nabi. Ini sabda penting. Dikeluarkan Imam Tabrani dan disahihkan al-Imam Al-Albani rahimahullah. Istainu bi'injahil awa'iji bil-kitman fa'inna kuladhin ni'matin mahsudu. Mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah menyelesaikan urusan-urusan kita dengan merahasiakannya. dengan menyembunyikannya, dengan menutupnya off the record. Kenapa? Kenapa jangan dibuka? Karena setiap orang yang punya nikmat ada penghasal. Antum sedang proses dengan wanita tercantik di Jakarta Selatan. Jangan taruh di Facebook. Kan ada yang hasad. Begitu taruh di Facebook antum, besok dilamar lebih kaya 3 kali lipat dari antum. Hilang. Harusnya kan tiba-tiba udah nikah aja gitu kan, orang bingung. Ya Allah, gue kelewatan sama dia. Ini dikasih tahu. Itu sama saja membuka kesempatan untuk lawan kita menyerang kita. Dan ini sabda Nabi loh. Ini bukan teori. Jangan bilang-bilang. Kalau udah jadi baru sampaikan wa amma bi nikmati rabbika fahadith, itu silahkan selama niatnya ikhlas. Adapun nikmat Rabbmu ceritakan. Tapi kalau lagi proses, lagi beraktivitas, lagi usaha, doain ya guys. Emangnya semuanya dukung antum? Pasti ada tukang hasad. Nabi aja dihasati. Jadi sembunyikan, enggak usah cerita-cerita. Ini salah satu adab dalam dunia sosmed atau grup atau tweet. Enggak usah antum pergi kemana, enggak usah cerita. Banyak yang penghasad di sekeliling kita dan kita enggak suudzon. Tapi fakta membuktikan hal demikian. Poin yang berikutnya, yang terakhir yang perlu ditekankan masalah ini, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Ini penting dan ini harus ditekankan. Hati-hati dengan fitnah wanita, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga. Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan ashadda 'ala rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki kecuali masuk dari sisi perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, fitnah lawan jenis ini fatal. Nabi mengatakan bahwa fitnah yang pertama kali menyerang Bani Israel itu fitnah apa? Wanita. Saya ingin tanya, Bani Israel orang-orang bodoh atau orang-orang cerdas? Orang-orang cerdas, etnis tercerdas di dunia. Itu saja masih bisa bertindak bodoh gara-gara terfitnah dengan lawan jenis. Sa'id bin Musayyib, pakar fikih nomor satu dalam di dunia tabi'in. Beliau mengatakan, "Ma syai'un akhwafu 'alayya minan nisa." Tidak ada yang lebih aku takutkan dibanding wanita. Atau bin Abi Rabah, muftinya Mekah, mengatakan, "Kalau aku disuruh menjaga harta Baitul Mal, insyaallah saya amanah. Tapi kalau saya ditinggal berdua-duaan di sebuah kamar dengan wanita, saya tidak merasa aman dengan diri saya. Saya tidak bisa pastikan saya bisa menjaga keistiqoman saya." Itu Atha', muftinya Masjidil Haram. Bahkan Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya membawakan penjelasan para ulama, "Janganlah anda berdua-duaan dengan wanita walaupun dengan dalih mengajarkan Al-Quranul Karim." Gak boleh. Bahkan dalam madhab Syafi'i, apabila kita sholat berjamaah hanya dengan wanita di belakang kita, gak boleh. Padahal itu bukan hadap-hadapan, satu arah, arah kiblat. Dan sholat loh, ini bukan ngobrol, bukan chatting. Kecuali kalau alasan syar'i memang boleh. Komunikasi laki-laki dengan wanita diperbolehkan. Nabi pernah berkhulwat. Makanya Imam Bukhari menulis bab-bab ada khulwat yang dibolehkan. Dengan syarat aman dari fitnah. Dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau khulwat berdua-duaan, itu harus di tempat yang terlihat. Gak boleh di tempat yang tertutup. Dan sekali lagi terakhir, hati-hati dengan fitnah wanita di sosmed. Karena banyak CLBK itu dari sosmed. Banyak perkenalan dari sosmed. Khususnya ketika antum lagi ada masalah keluarga, jangan buat bangun komunikasi dengan laki-laki atau dengan wanita di sosmed. Khususnya ketika kita sedang punya masalah keluarga. Karena itu nanti pelarian. Itulah beberapa adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.